Seperti apa? Mulai sekarang kita harus jaga terutama dari lisan kita, celotehan-celotehan kita. Udah enggak ada mulai saat ini kita celetak-celetuk yang bersifat mengejek, meremehkan, menghina orang lain. Komentar-komentar tahan. Lihat yang pendek, biar saja. Ya jangan, wow, pet bun, pendek buntet katanya. Ini bisa bikin sakit hati. Lihat yang kurus, pensil nih ye. Lihat orang yang bibirnya tebal, wow, radial. Ini juga, ini sudah merupakan ghibah, ini dosa. Dan ini akan menyakiti. Walaupun memang pendek, tapi dia tidak usah disebut pendek juga sudah kenyataan. Memang kita juga suka aneh ya, kalau kita hitam, ada yang nyebut hitam tersinggung. Padahal dia kan menyebut kenyataan. Hitam, lu jangan sembarangan nyebut.